Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Ikhwani fid din, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita akan masuki poin yang kedua dari penjelasan Al-Khabar. Setelah kita berlalu pada penjelasan yang pertama, bahwasanya khabar itu adalah yang akan menyempurnakan makna mubtada. Jadi khabar itu adalah yang akan menyempurnakan makna mubtada. Sehingga khabar ini adalah bagian yang akan tersusun bersama mubtada menjadi apa ikhwah? Jumlah mufidah adalah jumlah yang dapat difahami. Baik, kita masuki yang kedua. Al-khabar yutabiqu al-mubtada'a fil 'adadi al-ifradi wa tathniyati wal jam'i wa fil naw'i at-tadhkiri wa at-ta'nitsi. Kita artikan dulu. Al-khabaru, khabar itu, yutabiqul mubtada'a, menyesuaikan. Yutabiq, menyesuaikan. Al-mubtada'a, dengan mubtada. Fil adad, di dalam bilangan. Al-ifrad, jumlah satu. Watasmiyah, jumlah dua. Wal-jam'i, jumlah lebih dari dua. Wa fil naw'i, dan di dalam jenis. At-tadhkiri, mudhakar. Wat-ta'nitsi, mu'anas. Baik, ini keterangan nomor dua tentang al-khabar. Jadi khabar itu mencocoki, menyesuaikan, menyepakati dengan mubtada. Dalam hal apa? Satu, bilangan. Yang kedua, jenis. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau mubtadanya itu mufrad, berarti nanti khobarnya juga mufrad. Kalau mubtadanya nanti musanna, khobarnya juga musanna. Plus, kalau khobar mubtadanya nanti jamak, khobarnya juga jamak. Itu maksud dari khobar, menyesuaikan, menyepakati, mencocoki mubtada dalam bilangan. Ini yang pertama. Yang kedua, begitu pula khobar juga harus menyesuaikan, mencocoki dengan mubtada dalam jenis. Jenis itu berarti jenis kelamin, mudzakkar atau mu'anas, atau yang dihukumi mudzakkar atau mu'anas, walaupun tidak punya kelamin. Jadi kalau nanti mubtadanya itu mudzakkar, maka khobarnya ikut mudzakkar. Kalau nanti mubtadanya mu'anas, khobarnya ikut mu'anas. Jelas ya, Pak? Jadi ada dua. Ya, ada dua, khobar itu mencocoki dengan mubtada, bilangan dan jenis. Difahami? Jadi kita dengan contoh insya Allah akan lebih mudah. Perhatikan mislu contohnya. Al-mudarrisu hadirun. Pak guru datang. Lihat, al-mudarrisu. Ini bentuk mufrad, musanna atau jamak ini soalnya. Mufrad, seorang guru. Soal yang kedua, al-mudarrisu itu muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Nah, berarti nanti khobarnya itu juga harus mufrad, juga harus muzakkar. Paham ya? Nah, hadirun ini bentuk mufrad, juga bentuk muzakkar. Ini bentuk khobar yang menyesuaikan dengan mubtada. Difahami? Difahami? Oke, contoh yang berikut. Al-mudarrisani hadirani. Al-mudarrisani hadirani. Dua orang guru hadirani datang. Jelas? Kita lihat dulu soal yang akan saya tanyakan. Mubtadanya yang mana? Ini ada berapa kata dulu? Ini ada berapa kata dulu? Jawaban. Dua kata. Kata yang pertama al-mudarrisani. Kata yang kedua hadirani. Soal yang berikut, mana mubtadanya? Al-mudarrisani. Dari mana kok kita tahu ini mubtada? Di awal jumlah, begitu ya. Al-mudarrisan ini dikatakan mubtada. Berarti yang harus kita teliti, ini mubtadanya bentuknya mufrad, musanna atau jamak? Jawabannya musanna. Tanda musannanya yang mana? Ya, tambahan alif dan nun. Al-mudarrisani itu musanna. Ada satu lagi untuk mengatakan musanna, yaitu apa? Al-mudarrisaini. Jadi untuk mengatakan dua, al-mudarrisani dan al-mudarrisaini. Coba, kenapa kok yang di sini al-mudarrisani tidak al-mudarrisaini, padahal sama-sama artinya dua orang guru? Jawabnya baik-baik. Karena mubtada harus selalu marfu. Marfu'nya isim musanna dengan alif. Sehingga yang dipakai al-mudarrisani bukan al-mudarrisaini. Karena mubtada harus marfu. Jelas? Ya. Jadi kalau begitu ini mubtada bentuknya dua. Sekarang kita lihat jenisnya. Mudzakkar atau mu'annatsih? Mudzakkar. Karena tadi dari al-mudarrisu al-mudarrisani berarti masih bentuk mudzakkar. Kalau mubtadanya itu jumlahnya dua, kemudian mudzakkar, berarti khobarnya juga harus mengikuti, menyesuaikan. Khobarnya harus yutabiq, harus menyesuaikan, mencocoki. Berarti harus musanna dan harus mudzakkar. Jadi apa ya Pak? Hadirani. Hadirani itu musanna dan mudzakkar. Mafhum? Difahami? Baik. Yang berikut, contoh yang berikut, al-mudarrisu wattalibu hadirani. Seorang guru dan seorang murid hadirani, keduanya datang. Jelas? Coba kita lihat ifrad. Di sini ada berapa kata dulu? Ini soalnya. Berapa Iwan? Perhatikan dengan jeli. Ada berapa? Tiga atau empat? Coba kita hitung. Satu. Dua. Dua. Wa. Wa itu berdiri sendiri. Artinya dan. Das. Tiga. Atau lima. Empat. Hadirani. Jadi ada berapa kata? Empat kata. Kata yang pertama yang mana? Al-mudarrisu. Itu yang dijadikan sebagai mubtada. Paham? Paham? Ada wawu kemudian dilanjut dengan at-talib. At-talib itu enggak sebagai mubtada ikhwah, karena mubtadanya itu cuma satu aja di muka. Paham? Lah, kalau begitu at-talibu sebagai apa? Lah, ini nanti hukumnya tersendiri kan. Hukumnya atau penamaan dari hukum ini tersendiri kan, yaitu ketika datang setelah adanya huruf fa wawu. Ini pembahasannya nanti. Ya, pembahasannya nanti. Yang jelas setelah wawu ini mengikuti mubtada. Karena mubtada yang di depan tadi, jadi at-thalibu ini mengikuti al-mudarrisu. Jelas ikuti. Tidak menyesuaikan tapi mengikuti, mengikuti dan menyesuaikan. Paham ya? Baik. Kalau begitu al-mudarrisu ini mufrad, musanna atau jamak ikhwah? Itu soalnya. Ya, jawaban. Al-mudarrisu mufrad, musanna atau jamak? Mufrad ya. Mufrad berarti apa? Berapa? Satu kan. Kalau dua kan al-mudarrisani. Plus طيب mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Paham? Kaidahnya apa tadi? Khobar mengikuti khobar menyesuaikan dengan mubtada dalam bilangan dan jenis. Berarti kan bilangannya di sini kan satu. Al-mudarrisu sih jenisnya mudzakkar. Paham? Kenapa di sini kok hadironi? Hadirani kalau mudzakkar sudah sesuai belum? Sudah sesuai, ya kan? Hadirani kan mudzakkar. Kan sudah sesuai dengan mubtadanya mudzakkar. Sekarang, hadirani itu mufrad, musanna atau jamak? Musanna ya kan? Loh di sini khobarnya musanna. Loh katanya harus menyesuaikan dengan mubtada. Mubtadanya tadi kalian bilang mufrad. Paham? Gimana jawabnya Iqbal? Belum ini? Baik, gimana jawabnya? Lo kok bingung? Bingung apa sudah bingung? Mufid, Mas Mufid, bingung atau sudah bingung? Sudah, gimana jawabnya? Gak tahu. Baik, baik. Mas Bayu. Gimana? Karena ada tambahan bilangan, yaitu apa? Atau ribu. Tambahannya di mana? Di huruf wa. Ya kan? Wa itu tambahan. Wa itu tambahan. Guru dan murid. Keduanya telah datang, kan begitu. Nah, di sini berarti ada tambahan bilangan. Memang betul mubtadanya itu mufrad, tapi ada tambahan bilangan. Karena ada tambahan bilangan talib, berarti menjadi dua bilangannya. Karena bilangannya dua, berarti nanti khobarnya juga ikut dua. Ini bagus cara memberikan misal supaya apa? Supaya betul-betul tergambarkan dengan jelas. Oh, tidak hanya melulu di lafaz mubtada saja untuk bilang. Ternyata ketika ada penambahan bilangan juga masuk di dalamnya. Belum. Paham dah ini? Paham ya? Oke. Jadi jawabannya apa tadi? Karena ada penambahan bilangan. Karena at-thalibu di sini enggak dihukumi sebagai apa? Mubtada. Maksudnya yang dihukumi mubtada itu yang di depan itu loh. Al-mudarrisu kan jumlahnya satu. Kenapa kok munculnya hadirun? Khobarnya jumlahnya dua. Ya karena di mubtada'nya itu ada penambahan bilangan, yaitu at-thalib. Jadi waw itu untuk tambahan ya. Wa itu untuk tambahan. Misalnya wahidun wa wahidun yusawi isnani. Satu dan satu sepadan dengan dua. Jadi satu ditambah satu sama dengan dua. Itu. Set. Itu ketika kalian belajar hisab ya, belajar tambah-tambahan. Baik, kita lanjut contoh berikut. Al-mudarrisatani hadirotani. Kita perhatikan mana mubtadanya. Jawaban bareng. Al-mudarrisatani. Sekarang tinggal lihat ifrod, tasniyah atau jamak. Mufrod, musanna atau jamak mubtadanya. Al-mudarrisatani ini apa, Iba? Ayo, musa, mufrod, musanna atau jamak? Coba tambahannya yang dibuang dulu kalau kita bingung. Ini mau mengatakan mufrod, musanna atau jamak. Oh, bingung nih, musanna atau jamak ya. Maka yang dilihat tambahannya dulu, tambah hurufnya yang apa ini berarti? Alif dan nun tambahannya. Kan jadi apa kalau alif dan nunnya dibuang? Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu berarti seorang guru perempuan. Jelas. Jadi al-mudarrisatu itu bu guru, seorang bu guru. Mengatakan dua ya ditambah ani atau eni. Jadi al-mudarrisatani atau al-mudarrisataini. Kenapa yang dipilih kok al-mudarrisatani ikhwah? Padahal sama-sama jumlahnya dua. Karena mubtada harus marfu'. Marfu'nya isim musanna dengan alif, sehingga yang dipilih al-mudarrisatani. Di sini berarti kita sudah bisa menyimpulkan mubtadanya berarti jumlahnya dua, jenisnya mu'annas. Kalau begitu berarti khobarnya juga mengikuti, menyesuaikan jenisnya mu'annas, jumlahnya dua, sehingga menjadi apa? Hadirotani. Paham ya? Paham? Ada yang masih mengalami kesulitan? Jadi kalau kalian mengalami kesulitan atau masih bingung, itu jangan malu untuk bertanya ya. Nanti kalau malu bertanya, kesulitannya akan menambah. Karena pelajaran kita hanya menambah ya Pak. Murojaahnya hampir nyaris tidak ada. Kecuali dengan seperti soal-soal tadi. Supaya mengingat. Jadi murojaahnya kalian semangat sendiri ya. Sehingga ketika didapati hal yang bingung, tanyakan. Jangan malu. Paham Ikhwan? Kalian sudah paham? Menubai. Itu jangan kayak gitu. Bingung, menubai. Yang dikhawatirkan kayak gini, yang dikhawatirkan kalian bingung tapi enggak ngerti bingungnya apa gitu lah dia dikhawatirkan. Bingung tapi enggak tahu bingungnya apa. Saya lagi bingung membingungkan sesuatu yang bingung lah ya. Repot ini. Jadi, dengan bingungnya sendiri masih apa? Bingung ya. Paham ya? Cukup bahasa saya. Siapa? Fajri. Cukup aja. Baik, kita lanjut. Contoh berikut. Jadi dengan contoh yang banyak ini jadi kita ada gambaran yang sempurna. Al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna hadiruna. Kita pastikan sudah ya, al-mudarrisun itu sebagai apa? Mubtada. Tips kan tinggal jumlahnya atau bilangannya berapa nih al-mudarrisun? Lebih dari dua, yaitu kategori jamak. Bentuk jamak ini. Sebelum kita tentukan jamaknya, saya tanya dulu, jamak yang sudah dipelajari ada berapa? Tiga. Satu, jamak mudzakkar salim. Dua, jamak mu'annats salim. Tiga, jamak taksir. Dah itu dulu ya. Tiga dulu itu jangan sampai lupa. Lah, kalau al-mudarrisuna ini jamak yang mana ini? Mudzakkar salim. Terusnya cirinya ada di lafaz una atau ina. Al-mudarrisuna, al-mudarrisina itu jamak mudzakkar salim. Namun kok di sini dipilih al-mudarrisun lafadznya bukan al-mudarrisin? Padahal sama-sama jamak mudzakkar salim. Apa sebab ikhwan? Karena mubtada harus marfu. Terus marfu'nya jamak mudzakkar salim dengan wawu. Kan sudah ya, tanda-tanda rofa kan sudah, rofanya isim kan sudah. Berarti diingat rofanya isim itu ada dengan dhamma, kemudian ada dengan alif, kemudian ada dengan wawu. Itu harus hafal. Hafalnya di luar kepala atau di dalam kepala? Di dalam kepala. Berarti bisa disimpulkan di sini. Satu, bentuk jamak. Kedua, jenisnya mudzakkar. Ya, kan? Jamak mudzakkar salim berarti mudzakkar. Nah, kalau sudah ketemu, berarti khobarnya harus menyesuaikan. Khobarnya harus menyesuaikan dengan mubtada. Harus jamak dan harus musanna. Sesuai dengan kaidah dulu ya. Berarti menjadi apa ya, Pak? Al-mudarrisuna hadiruna. Mafhum? Difahami? Tip. Berikut, al-mudarrisatu hadiratun. Ya. Kita langsung positifkan saja ya, mubtadanya al-mudarrisatu ya. Tip. Ini bentuk apa ini? Jamak. Jamaknya namanya apa? Mu'annas salim. Berarti jenisnya di sini berarti mu'annas. Jenis di contoh ini berarti mu'annas. Karena jamak mu'annas salim itu tidak harus dari mufrad yang mu'annas. Ingat ya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim itu harus dari mufrad mudzakkar. Catatan yang harus di ingat-ingat, jamak mudzakkar salim harus dari mufrad mudzakkar. Namun untuk jamak mu'annas salim tidak ada keharusan dari mufrad mu'annas. Nah, kita positifkan di sini jamak apa tadi? Mu'annas salim dari jenis mu'annas. Kalau sudah ketemu jamaknya dan jenisnya mu'annas, berarti khobarnya juga mengikuti. Khobarnya harus apa? Mengikuti. Jamak juga harus mengikuti mu'annas. Habiratun ini bentuk jamak, kemudian juga mu'annas. Jamaknya jamak mu'annas salim. Selesai untuk contoh-contoh. Sekarang ada catatan ya, Pak. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'aqilin wa idza dan apabila kana terjadi al-mubtada'u mubtada itu jam'an jamak li ghairi 'aqilin untuk selain yang berakal. Dan apabila terjadi mubtada jamak untuk selain yang berakal, mislu contoh al-manazil. Al-manazilu itu jamak dari apa ya? Manzilun. Manzilun apa? Rumah. Baitunya rumah, manzilun juga rumah. Al-manazil itu artinya berarti apa? Rumah-rumah. Al-jibal, jibal jamak dari apa? Jabalun, artinya gunung. Kalau jibal berarti gunung-gunung. Apa ini? As-sayyarat. As-sayyarat itu artinya mobil, mobil, mobil, mobil. Kan mobilnya kan lebih dari dua, ya. Banyak mobil. Al-asjar. Al-asjar jamak dari syajar, artinya pohon, pohon, pohon, dan seterusnya. Ilahir dan seterusnya. Ini termasuk kategori jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal. Rumah itu dianggap tidak berakal, gunung dianggap tidak berakal, mobil dianggap tidak berakal, pohon dianggap tidak berakal. Biasa? Jaza. Ayyakunal khobaru. Boleh. Jaza itu boleh. Ayyakuna. Untuk menjadikan. Al khobaru. Khobarnya itu. Mufrodan mu'annasan. Mufrod mu'annas. Atau jam'an mu'annasan. Atau jama' mu'annas. Berarti untuk mubtada yang bentuknya jamak ghairu aqil, khobarnya ada berapa bentuk ikhfa? Ada dua bentuk. Bentuk pertama boleh mufrad mu'annas. Bentuk yang kedua boleh jamak mu'annas. Dengan contoh akan lebih tegas makna ini. Misal contohnya al-jibal, gunung-gunung. Kalau al-jibalu pastikan ini berarti apa? Jamak ghairu akil. Jamak tidak berakal. Lihat khobarnya. Aliyatun. Aliyatun berarti ini apa? Mufrad mu'anas. Berarti boleh. Ya. Atau boleh juga khobarnya nanti aliyatun. Berarti al-jibalu aliyatun. Jelas ya? Jelas. Au di sini ini untuk pilihan ya, untuk pilihan. Jadi orang mengatakan al-jibalu aliyatun sah. Begitu pula mengatakan al-jibalu aliyatun. Contoh yang kedua, as-sayyaratu, mobil-mobil itu musri'atu, cepat, lebut, boleh. Atau boleh mengatakan as-sayyaratu, apa ini Pak? Musri'atu, cepat. Jadi di sini, awal di sini maksudnya boleh. Milih mau pakai yang musri'atun atau musri'atun. Itu khusus untuk apa? Mubtada yang ghairu, jamaknya ghairu. Oke. Coba kalau misalnya apa di situ? Rumah-rumah itu indah. Gimana ya, Pak? Al manazilu jamilatun atau al-manazilu jamilatun. Paham? Paham? Baik. Atau pohon-pohon itu lebat. Lebat apa? Lebat. Bingung? Ya, udah ganti. Pohon-pohon itu banyak. Banyak atau banyak? Bukan banyak temannya. Endok, bukan. Jumlahnya banyak. Jadi apa ya, Pak? Al-asjaru kasih rotun atau al asjaru kasirotun. Paham? Itu maksud dari ketika terjadi mubtadanya itu jamak untuk yang tidak berakal, maka khobarnya ada dua pilihan. Boleh pakai mufrad mu'anas, juga boleh dengan jamak mu'anas. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup untuk penjelasan nomor 2. Kita pelajari nomor 3 insyaAllah besok pagi. Dan kita cerita dulu. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.